Qara'na amsi. Qara'a artinya qara'a. Qara'a qira'ah. Membaca ya. Jadi kalau qara'na kita kan gitu ya. Qara'na kita telah membaca. Kapan? Amsi. Kemarin. Kalau hari ini apa bahasa Arabnya? Al-yaum. Kalau besok? Ghadan. Kalau besok? Ghadan. Tomorrow. Kalau kemarin amsi yes today. Kalau hari ini al-yaum today. Kan itu. Oke. Jauh ini pun. Kalau kemarin kalau wingi. Hari ini sak menika, dinten menika. Besok benjang. Empat bahasa jenengan ya. Wah, Indonesia, Arab, Inggris, Jawa. Papua, oh ya. Kalau ada bahasa Papuanya juga. Ada yang paham enggak Papua? Kalau kemarin, kemarin. Kalau hari ini hari. Itu Pak Dirusan ya. Ini hari, ini malam. Ini malam. Kalau Ghadan benjang ya, besok. Besok hari ya, ini hari. Iya, sebentar ya. Baik, qara'na amsi. Apa artinya qara'na amsi? Kemarin kita sudah membaca bab mansubatil asma. Bab yang menjelaskan isi-isi mansub mujmalan. Mujmalan itu secara global. Iya kan, kemarin kan baru secara global ya. Belum diperinci? Belum. Belum diperinci satu persatu. Kemarin qara'na amsi, kemarin alhamdulillah kita sudah membaca bab isim mansub secara mujmal. Jadi isim mansub, mansubatul asma'i kam? Isim mansub itu ada berapa? Bahasa Arabnya khamsata asyar. Jadi mansubatul asma' khamsata asyar. Isim mansub ada 15. Maf'ul bih, ini yang pertama. Jadi kita menghitungnya bukan dari kemarin, tapi mulai dari hari ini karena terlalu banyak. Kalau misalkan diulang-ulang juga belum tentu. Jadi satu persatu saja kita bahas. Qala al-imamu ibnu ajurrum rahimahullah. As-safhatu kam. Apa artinya as-safhatu kam? Halaman berapa? Karena bahasa Arabnya halaman apa? Saf. Safhah. Kam. Berapa? Halaman berapa? Halaman berapa? As-safhatu 57, kalau kemarin 56 as-sadisatu wal khamsun. Sekarang 57 as-sabi'atu wal khamsun. Halaman 57. Qala al-imamu ibnu ajurrum rahimahullah babu al-maf'uli bihi. Apa artinya bab al-maf'uli bihi? Bab yang menerangkan tentang maf'ul bihi. Jadi monggo ditambahkan beberapa kata penjelas boleh. Artinya dibanding kita mengatakan bab maf'ul bih akan lebih baik lagi kalau kita terjemahkan bab yang menerangkan tentang maf'ul bih. Maf'ul bih secara ringkas dalam bahasa Indonesia disebut apa? Objek. Dan maf'ul bih ini sudah sering kita bahas. Sering kita angkat sebagai contoh al-maf'ulu bihi artinya objek. Maf'ul bih marfu' atau mansub? Mansub. Mansub ya. Maf'ul bih itu mansub. Maf'ul bih itu mansub. Jadi kalau misalkan saya telah memukul Zaid dalam bahasa Arabnya, mana yang disebut maf'ul bih? Zaid. Saya telah membuka pintu. Mana maf'ul bihnya? Pintu. Kan itu ya. Saya sedang membaca buku. Mana maf'ul bihnya? Buku. Jadi apa yang dibaca? Siapa yang dipukul? Itu. Jadi pertanyaan siapa yang di, apa yang di. Qala rahimahullah wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu nahwu qaulika darabtu zaidan wa raqibtul farasa. Wa huwa artinya wa huwa, yaitu. Jadi maf'ul bih adalah al ismu isim. Berarti mungkinkah maf'ul bih itu fi'il? Tidak mungkin. Mungkinkah maf'ul bih itu huruf? Tidak mungkin, karena maf'ul bih itu pengertiannya apa? Isim. Al-mansub, apa artinya al-mansub? Isim mansub. Mungkinkah maf'ul bih marfu'? Tidak mungkin. Mungkinkah maf'ul bih majrur? Tidak mungkin. Majzum? Apalagi? Apalagi tidak mungkin, karena majzum itu kan untuk fi'il, sementara maf'ul bih itu isim. Jadi maf'ul bih pengertiannya apa? Isim mansub. Alladhi yang yaqa'u terjadi. Bihi dengannya. Al-fi'lu pekerjaan. Jadi kalau dalam bahasa pesantrennya, maf'ul bih itu isim mansub yang dikenai pekerjaan. Nah, kan begitu. Itu bahasa pesantrennya. Kalau bahasa pondok kepek, PK, pondok kepek, yang namanya maf'ul bih itu apa? Objek. Udah gitu aja, nggih. Dibuat ringkas saja, objek. Objek pekerjaan, gitu ya. Jadi maf'ul bih adalah isim mansub alladhi yaqa'u bihil fi'lu, yang dikenai pekerjaan. Nahwu qaulika. Katos pangandikanipun panjenengan, dharabtu zaidan. Apa artinya dharabtu? Aku telah memukul zaidan, zaid. Saya telah memukul zaid. Siapa yang dipukul? Zaid. Berarti zaidan sebagai objek. Bahasa Arabnya objek? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi, maka zaidan mansub. Begitu nggih? Maka maf'ul bihnya mansub. Tanda mansubnya apa di sini? Fathah. Kenapa tanda mansubnya fathah? Karena isim mufrad. Waraqibtul farasa. Saya menunggangi kuda. Raqibtul farasa. Bahasa Jawanya menunggangi apa? Numpak. Numpak nitih. Menunggang. Ngogo itu. Waraqibtul farasa. Kula nitih turonggo. Wow. Iya kan? Gak tepat. Oh, kok gak tepat? Padahal kayaknya udah halus loh, Pak. Oh, nitih itu untuk orang lain. Kalau saya numpak itu sudah halus. Oh, nggih, pun kula numpak turonggo gitu. Oh, numpak jaran. Oh, iya. Atau menggung ya dari ini turonggo. Jadi kula numpak jaran gitu. Kuda. Oh, kula numpak kuda. Kuda itu jaran apa? Kuda. Odal kuda. Oh, katanya kuda. Kuda saudaranya bendungan sudo. Kula numpak kuda. Orang aku rasido. Kula numpak kuda. Maksudnya kalau kita bicara kayak gini sama orang apa gini, nggih. Dharabtu zaidan wa raqibtul farasa. Jadi dharabtu tadi dharab fi'il apa nggih? Dharab madhi mudhari' atau amr? Madhi. Tu dhamir kedudukannya sebagai apa? Fa'il pelaku. Raqibtu juga seperti itu. Raqib fi'il madhi. Tu dhamir. Kita baca i'rabnya nomor 7. Nomor 7. Al-i'rabu. Itu ya. Al-i'rabu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Al-i'rabu. Dharab fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il zaidan maf'ulun bihi li'annahu ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'ili wa huwa ar-rukubu wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih titik baru wa mithluhu raqibtul farasa ya titik di situ wa mithluhu raqibtul farasa dan yang semisal itu contoh raqibtul farasa. Beliau tambahkan di bawah wa asyara al-musannifu asyara apa memberikan isyarat al-musannif apa artinya al-musannif penulis. Jadi penulis yaitu Al-Imam Ibnu Ajur memberikan isyarat bil mithalaini bi dengan dua contoh di atas ila bahwa annahu sungguhnya la farqa tidak ada bedanya fil maf'uli bihi dalam statusnya sebagai maf'ul bi baina an yakuna aqilan maf'ul bi tersebut berakal artinya manusia ka zaidin au ghairu aqilin kal faras atau yang tidak berakal seperti kuda. Jadi untuk maf'ul bih tidak mesti manusia, tapi bisa juga selain manusia, benda mati pun bisa. Yang jelas dia sebagai objek pekerjaan yang dikenai kepekerjaan berarti statusnya dalam bahasa Arab disebut maf'ul bihi. Dan harus isim. Nggih. Dan harus isim. Sedikit lagi satu baris. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah wa huwa kismani zahirun wa mudhmarun. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Wa huwa artinya wa huwa dan dia maksudnya apa dia ini? Maf'ul bih nggih. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dan dia atau maf'ul bih itu iya kan? Beberapa kali sudah kita sampaikan kalau dalam bahasa Arab benda mati pun bisa diubah dengan kata ganti dhamir. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan seperti itu. Jadi ketika kita menerjemahkan wa huwa kismani, cara menerjemahkannya apa? Maf'ul bih itu ada dua jenis. Kalau kita terjemahkan dan dia ada dua jenis, dia siapa? Maf'ul bih kan enggak cocok dalam bahasa Indonesia diubah dengan kata ganti. Jadi diterjemahkan dengan maf'ul bih itu ada dua. Kemudian wawunya juga tidak mesti diterjemahkan dan maf'ul bih itu. Kan itu karena dan di sini itu sudah sebagai tanda berganti kalimat atau berganti paragraf. Kalau kita dalam bahasa Indonesia cukup dengan spasi. Kan begitu nggih? Jadi misalkan ada satu paragraf dalam bahasa Arab dimulai dengan wawu yang artinya dan. Kita paham bahwa salah satu fungsi wawu itu sebagai pembuka kalimat atau pembuka paragraf baru. Nah, dalam menerjemahkan bahasa Indonesia nanti kalau kita nulis wawu tersebut tidak perlu diterjemahkan dengan dan, cukup dengan spasi. Spasi kemudian apa namanya? Baris pertamanya kan tidak digaris, tapi agak tengah sedikit. Itu sudah cukup menggantikan apa? Wawu. Qala rahimahullah wa huwa kismani. Maf'ul bih itu ada dua jenis. Yang pertama apa? Zahirun. Yang kedua mudhmarun. Apa artinya mudhmar? Dhamir. Fa dhahiru, apa artinya fa dhahiru? Adapun isim dhahir sebagai maf'ul bih, ma apa-apa taqaddama yang telah lewat dzikruhu penyebutannya artinya sudah disebutkan sebelumnya. Contoh dharabtu Zaidan, Zaidan maf'ul bih isim dhahir atau dhamir? Dhahir. Raqibtul farasa, saya menunggangi kuda. Al-farasa maf'ul bih zahir atau dhamir? Zahir. Kalau dhamir besok insyaallah. Kalau yang dhamir hari ini kita tambahkan beberapa contoh. Hari ini kita main pukul. Ya. Bagaimana contohnya seperti itu? Memukul itu tanda sayang atau tanda benci? Oh, kata Pak Ali sayang dan benci. Mas Marno gimana? Memukul itu tanda sayang atau tanda benci? Oh, malah digantung sama Pak Ali. Keras. Pakmu pertanyaannya, lah keras atau pelan-pelan? Keras. Tanda sayang apa tanda benci? Benci. Enggak, orang memukul orang dengan keras, benci apa sayang? Ah, berarti ada tanda sayang. Ada enggak memukul orang dengan keras sebagai tanda sayang? Ada berlatih tinju. Ada kan berlatih tinju, berlatih karate. Memang dipukul keras biar bisa. Yang lain, contoh yang lain, Mas Susanto ini. Mas Tris? Tanda sayang. Tanda sayang? Iya, lama gak ketemu. Pengalaman kayaknya. Kadang-kadang orang itu dalam posisi tidak sadar itu kan bisa mengucapkan dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Disadar-sadarkan susah. Akhirnya mukul. Pak sadar-sadar. Ah, ceplak. Ngopo? Ah, itu baru enggak apa-apa kayak gitu. Ada seperti orang itu loh. Ya, Pak Mujadi ya? Hah? Oke. Jadi ini sekarang yang pukul memukul ya, yang tanda sayang bukan tanda benci. Nanti. Jadi Zorok tu rajulan Zorok. Ini ingat ya, pukul memukulnya tanda sayang ya pagi ini ya. Kok main pukul kan? Makanya tadi pembukaannya seperti itu. Gimana Tris nggih? Jangan wah neng kayak diajarin ngantuk ngomong ya. Ini cuma untuk menjelaskan bahwa tanda nasab maf'ul bih itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi maf'ul bih-nya. Ngarep tuh. Muslimatin. Lagi, ini mohon maaf ya bapaknya dipukul. Oh jangan bapak lah. Darabtu akhaka. Nah yang penting af'alun asmaul khamsah. Satu lagi. Ini kan dorob tu fiil fa'il fiil fa'il fiil fa'il gitu. Dorob tu fiil fa'il fiil fa'il. Yang di sini maf'ul bihi, maf'ul bihi. Kita lihat tanda nasabnya berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Sekarang dorob tu rajulan, rajulan maf'ul bihi. Ini MF, maf'ul bihi itu MF biasanya dikasih standar gitu. Kalau fa'il F, kalau mubtada mim, kalau khobar karena maf'ul bih MF. Ini semuanya MF. Rajulan maf'ul bih. Semuanya pasti mansub ya, maf'ul bih pasti mansub. Sekarang maf'ul bih mansub, rajulan tanda nasabnya apa? Kenapa? Mufrad. Dharabtu rajulaini, saya memukul dua orang. Rajulaini maf'ul bih mansub, tanda nasabnya? Ya. Bukan nun. Kenapa tanda nasabnya ya? Musanna. Dharabtu rijalan, tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Jamak kan? Taksir. Karena rijalan artinya beberapa orang. Ampuh ini. Aku ngantemi wong akeh lah. Mungkin di Sentolo pernah ada kejadian seperti itu. Isin ini ngantemi hari ini. Cuman tadi biar tidak salah paham, kan saya kasih penjelasan tadi dengan pertanyaan. Memukul itu tanda sayang atau tanda bencin? Ternyata hebran wae. Rukiaan mulkolam yang enggak punya dosa wong. Dzarabtu muslimina, saya memukul beberapa orang muslim. Ini kan jamak mudzakkar. Maf'ul bih mansub, tanda nasabnya apa? Dzarabtu muslimatin. Alif. Oh, kasroh. Meng jajal itu Mas itu. Muslimatin, maf'ul bih mansub tanda kasroh. Kenapa tanda nasabnya kasroh? Sama muannats. Dzarabtu akhaka, saya pukul saudaramu. Jadi tekan kini Mas Herimu. Akhaka maf'ul bih mansub tanda nasabnya apa? Alif. Karena apa? Asmaul khamsah. Dzarabtu Musa, saya memukul Musa. Musa maf'ul bih mansub, mana tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Karena huruf terakhirnya sin atau alif? Alif. Sementara tanda i'rab itu ada pada a. Akhir di sini tanda nasabnya apa? Fathah yang tidak terlihat. Arabi pun fathah muqaddarah. Kan gitu. Jawi ini pun fathah muqaddarah. Jadi di sini tanda nasabnya apa? Fathah yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu bahasa Arabnya apa? Muqaddarah. Intinya ini semuanya maf'ul bi. Zahir atau dhamir? Semuanya zahir ini ya. Zahir, zahir, zahir, zahir, zahir, zahir, zahir. Kalau yang maf'ul bih dhamir besok, saya memukul kamu, saya memukul mereka, saya memukul kalian, saya memukul dia. Kan itu maf'ul bih yang bentuk dhamir. Bisa dipahami? Kalau sudah cukup untuk hari ini. Dalam? Isim maksur. Isim maksur? Oke, yang paling bawah isim maksur.